المؤلف رحمه الله تعالى المذكر والمؤنث pembagian isim, isim mudzakkar dan muannas. Al-mudzakkaru huwa ma yadullu 'ala dzakar. Mudzakkar yaitu kalimat isim menunjukkan laki-laki. Menunjukkan dzakar laki-laki. Misal contohnya Muhammadun waladun daftarun baitun. Ini isim-isim mudzakkar. Ma yadullu 'ala dzakar. Kebalikannya al-mu'annaf, isim mu'annaf. Ma yadun huwa ma yadullu ala unsa, menunjukkan perempuan, mu'annaf. Misal contohnya Aisyatu Maryamu Samburatun, isim mu'annaf. Berikutnya anwa'u ta'nif, macam-macam ta'nif. Macam-macam ta'nif. Yang pertama kana 'alaman mu'annatsan. Nama mu'annats. Nama orang mu'annats. Nama perempuan. Nama orang perempuan. Misal contohnya Fatimatu Maryamu Zainab. Nama wanita. Nama perempuan Fatimatu Maryamu Zainab. Alaman mu'annas. Yang kedua, ma fi ta'un marbutah. Ta'nis, terdapat ta' marbutah. Ya, ta' ada dua macam, ta' maftuha dan ta' marbutah. Yang menjadi tanda ta'nis, yang ta'nya ta' marbutah. Ta' marbutah ini kalau di waqaf dia bunyinya ha. Kalau disambung bunyinya ta'. Ada misalnya tak maftuha bagi ketika waqaf atau sambung tak tak. Faham tak maftuha? Seperti tak pada baitun. Baitun, buyutun. Taknya tak maftuha. Baik disambung atau waqaf bunyinya tak tak. Ada pun tak marbutah seperti ini madrasatun. Kalau disambung bunyinya tak madrasatun. Madrasatan, madrasatin. Kalau di waqaf bunyinya ha madrasah. Nah. Mim sahatun, saburatun. Apa mim saha? Nah, penghapus. Saburah. Penghapus. Yang ketiga, ma fi alif ta'nith al-maksurah. Ta'nith yang ketiga, yang terdapat alif ta'nith al-maksurah. Ta'nif maksur. Misal contohnya sughra, kubra, yubna. Nah, ini alif ta'nif al-maksurah. Ini alif maksur, tidak semuanya, tidak semuanya ta'nif ya. Ada yang ta'nif, ada yang bukan. Yang bukan misalnya seperti Musa, Isa, Zakar, Fata, Zakar. Ada yang dicontohkan di sini ini yang mu'annaf. Sughra, kubra, yumna, sifat-sifat mu'annaf. Yang berikutnya, ma fi alif ta'nith al-mamdudah. Alif ta'nith al-mamdudah. Isim mamdud yaitu isim yang diakhiri hamzah setelah alif. Hamzah sebelumnya alif, ini isim mamdud. Yang menjadi tanda ta'nits kalau alifnya alif ta'nits al-mamdudah, karena tidak semua isim mamdud mu'annath. Contohnya seperti kisaun, du'aun, binaun. Isim mamdud tapi bukan mu'annath, alifnya bukan alif ta'nits. Yang di sini jadi tanda mu'annath ayat alif ta'nif mamdudah. Contohnya sauda'u, bayda'u, safra'u. Alif ta'nifnya di sini apa mamdudahnya untuk ta'nif, alifnya untuk ta'nif. Adapun yang saya contohkan sebelumnya, du'aun, bina'un itu perubahan dari huruf asmi. Hamzahnya perubahan dari huruf asmi. Du'aun perubahan dari waw. Bina'un perubahan dari ya. Adapun di sini adalah untuk ta'nits namanya. Yang kelima, maka nama mu'annatsan majaziyan. Mu'annats majazi. Dan mu'annats dan mu'annats hakiki, dan mu'annats majazi. Mu'annats majazi ini ma laisa laha farj, tidak memiliki kemaluan. Semua mu'annats majazi. Adapun yang memiliki kemaluan, semua mu'annats hakiki. Baik manusia, perempuan, hewan-hewan betina, anak, hakiki. Misal contohnya mu'annats majazi, syamsun, yadun, ainun, nafsun, mu'annats majazi. Berikutnya jamu taksir. Jama' taksir. Jama' taksir juga bisa dijadikan mu'annath. Bisa dijadikan mu'annath. Contohnya rusulun, arjulun, a'yunun. Rusulun, arjulun, a'yunun. Ketika menggunakan fi'il misalnya qama rusulun, rasul-rusul, bisa mudzakkar, bisa mu'annats. Fi'ilnya bisa dimudzakkarkan, bisa dimu'annatskan. Qama rusulun, sehingga qamat rusulun. Kalau mu'annath takdirnya jama'ah, jama'ah ar-rusul. Kalau mudzakkar jam'u, jam'u ar-rusul. Ini jama' taksir juga termasuk mu'annath. Berikutnya al-huruf, huruf-huruf. Misal ba, fa, fi, min, ila, inna. Selanjutnya yang kedelapan, asma'ul qura, nama-nama kampung, nama negeri. Misalnya Misra, Jakarta, Bandung. Ah, ini pun dua. Terakhir masjid. Dua. Sudah jadi yang telah ismul qura. Nah, coba perhatian uzkur anwa'at ta'nits mimma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis macam ta'nits yang berikut ini. Ya yusra. Kana al-ta'nits al-mansur. Al-mansur. Baqaratun. Nah, asya'u hamra'u. Sebelumnya apa? Maafi alif ta'nits al mamdudana. Asya'u, asya'u apa? Apa? Maafi alif ta'nits al na' al mamduda. Udunun. Hah? Hmm? Udunun. Naam, mu'annath majazi. Rijlun. Belakangnya. Naam, mu'annath majazi. Maitatun. Naam, ardun. Jannatun. Jannatun. Apa? Narun. Oh, narun. Ada di sini. Sini enggak ada cetakan anu yang lama. Narun apa? Kamar butuh. Kalau narun? Narun jamu taksir. Narun. Buyutun taksir. Nam jamu taksir. Ukhra alif tamis maksur. Nam Surabaya. Anna ayatun. Naam ahadithu. Sama'un es. Nah, mana? Dan marfu'atul asma isim-isim birofa. Nah, tanda sebelumnya bahasanya isim mu'rad itu tidak lewat, tidak lepas dari tiga keadaan: marfu, mansub, dan majrur. Ini isim-isim birofa apa saja? Ada 7. Al-marfu'at sab'at. Isim-isim rafa ada 7. Apa itu raf'un? Hendak raf'un, apa itu rafa? Sampai sekitar pembagian Eropa 4. Raf'un, nasbun, khawdun, jazmun. Apa itu raf'un? Sebenarnya saya sudah raf'un. Ada tiba ini tagayur maksus alamat itu dhamma atau ma'na ba'd. Naam. Rafu'un secara bahasa al-ulu dari irtifa' dan tinggi. Secara istilah tagayurul maksus alamat dhamma atau ma'na ba'd. Perubahan khusus tandanya adalah dhamma atau pengganti dari dhamma. Isim-isim di rafa ada 7, yaitu pertama al-fa'il. Al-fa'il. Misalnya jaa Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il isim marfu. Muhammadun fa'ilun marfu ala rafi'i dhamma. Naibul fa'il pengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. Misalnya nusiral muslimuna. Nusiral muslimun diberikan pertolongan. Al-Muslimuna naibul fa'il marfu' wa'alamu raf'i apa? Al-Muslimuna al-waw niyabatan al-dhamma li'annahu jam'ul mudhakkar as-salim. Al-Mubtada tada, misalnya al-kitabu nadhifun. Al-Qalamu matsurun. Al-qalamu tada' marfu' ala mudrafi al-dhammah al-zahiru ala akhiri li'anna ismu mufrad. Keempat, khabar mubtada', khabar yang mubtada', kalimat pelengkap mubtada'. Tadi al-qalamu maksurun khabar marfu' ala mudrafi al-dhammah al-zahiru ala akhiri li'anna ismu mufrad. Ini kelima ismu kana wa khawati, isim kana dan saudari-saudarinya sebagai isimnya. Makana masuk pada mubtada dan khabar. Merafakkan mubtada sebagai isimnya dan menasubkan khabar sebagai khabarnya. Misalnya Muhammadun qa'imun. Kana Muhammadun qa'iman. Ini Muhammadun sebagai isim kana. Isim kana marfu' ala rafi' dhamma al-zahir ala akhir. Nama khabar inna akhwati, khabar inna dan saudari-saudarinya. Misalnya Muhammadun Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Misalnya Rasulullah. Rasul khabar inna marfu' 'ala marfi adhamma adh-dhahir 'ala akhirih huwa mudhaf lafdhul jala mudhafun ilayh. Kedua tabi' al-marfu' mengikuti isim dirafa. Mengikuti isim dirafa ada 4 macam: na'at wal 'athf wat tawkid wal badal. Ini secara umumnya akan diterangkan satu persatu oleh mu'allif di sini. Yang pertama, saya rinci dari 7 isim dirafa. Al-fa'il. fa'il, pengertiannya al-fa'il huwa ismun marfu', isim yang dirofa. Isim keluar dengannya apa? Yang terakhir keluar dengannya huruf dan fi'ilnya. Marfu' keluar dengannya apa? Isim yang apa? Marfu' dirofa keluar dengannya isim yang apa? Kebalikan rofa apa? Dua temannya rofa yang masuk pada isim. Nah, keluar dengannya mansub dan majrur. Waqa'a ba'da al-fi'l al-ma'lum. Fa'il ada isim dirofa yang jatuh, yang datang setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Nah, lewat sebelumnya fi'il ada ma'lum, ada majhul. Misalnya kataba, ini ma'lum. Kalau kutiba, majhul. Setelah fi'il ma'lum. Wa dalla ala man fa'al fi'il. Dan menunjukkan pelaku perbuatan. Yang melakukan perbuatan, melakukan fi'il. Subjek. Misalnya contohnya, qala nabiyyu, nabi bersabda. Qalat Aisyah, Aisyah berkata. Fazal mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Sukses. Faz. Hadaral mudarrisu, guru telah datang, hadir. Hadaratil mudarrisatu, yang guru perempuan telah hadir. Rasabal kaslanu, orang yang malas gagal, tidak lulus. Nah, ini semuanya an-nabiyyu, Aisyatu, al-mujtahidu, al-mudarrisu, al-mudarrisatu, al-kaslanu, semuanya adalah apa? Fa'il. Kemudian isim yang dirofa jatuh yang datang setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan yang melakukan fi'il, melakukan perbuatan. Al-fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir, apa itu zahir tadi? Madalah musamma. Dhamir mana apa? Mana apa? Nah, mana apa zahir? Zahir ini sa'ala al-ustadu, salla al-waladu, bakat Maryam. Barnya sa'ala al-ustadu. Nah, salla al-waladu. Bakat Maryam. Nangis. Nangis. Dhamir contohnya katabat, jalasat, kharajna, ashrabu, tashrabu, yashrabuna, aktubu, iqra, i'lamu. Katabat dhamirnya mana? Dak apa lagi? Nah, jalasat dhamirnya mana? Apa jalasat? Tak dhamirnya sama dengan kata bat apa? Dhamir mustatir takdirnya dia. Kharajna dhamirnya takdirnya hah? Kharajna mustatir takdirnya dipanjangkan nunnya. Kharajna bukan pendek, bukan kharajna, tapi kharajna. Dhamir mustatir takdirnya apa? Panjang nunnya. Kharajna. Kalau hunnaf nunnya pendek. Sebelahnya fa'ilnya mana? Takdirnya? Nah, ini nunnya panjang. Kharajna. Kharajna bukan kharajna. Apa? Sebelahnya. Fa'ilnya mana? Dan menurut saya takdirnya apa? Apa? Kharajna. Fa'ilnya mana? Dua pendapat dan menurut saya takdirnya nahnu. Antum apa? Fa'ilnya mana? Sebelahnya dhamiruhu fa'ilun dhamir na'. Na'am dhamir fa'ilnya na', bukan mustatir, baris. Enggak perlu ditakdirkan ya. Enggak ditakdirkan. Dhamir baris itu na'. Ini na'. Asyrabu fa'ilnya mana? Tersembunyi. Takdirnya? Takdirnya apa? Asyrabu. Nah, tashrabu. Antus. Dhamir mustatir takdirnya apa? Anta atau antus. Anta atau antu. Kalau anti tashrabina. Anta atau apa di sini? Kamu apa? Kamu anta. Astrobu. Indak. Nah, anta atau hiya. Inta syrobu bisa anta bisa hiya. Hiya. Ya syrobuna, fa'ilnya mana? Hum. Dhamir mustatir, takdirnya hum. Atau antum takdirnya? Takdirnya hum. Dhamir mustatir takdir hum. Hendak. Fa'ilnya mana? Nah, wawul jama'ah. Nah, penggunaannya untuk hum, tapi fa'ilnya wawul jama'ah. Ya syurubuna sama dengan apa hum. Mereka minum. Tapi fa'ilnya apa wawul jama'ah. Uktub fa'ilnya mana? Uktub pakai hamzah loh di awalnya. Uktub. Bukan taktub. Uktub. Apa? Hah, takdirnya? Uktub pakai hamzah loh. Kalau huwa besok kayak iya. Yaktubu. Oh ini uktub. Nah, anta takdirmu ikra fa'ilnya mana takdirnya nah i'lamu fa'ilnya mana wawul jama'nya ketentuan-ketentuan fa'il pertama fa'il harus selalu marfu namanya fa'il selalu dirafa' marfu kedua fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum harus didahului oleh fi'il ma'lum. Kalau dahulu oleh fi'il majhul itu bukan fa'il. Tiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Kadang bersambung, kadang apa? Terselang dengan kalimat lain. Langsung tadi misalnya qalan nabiyyu. Fa'ilnya langsung setelah fi'ilnya. Ada yang terselang dengan kalimat lain. Dihalangi dipisah dengan kalimat lain. Misalnya idzaa ibraahima rabbuhu. Rabbu ini fa'il dari ibtala. Di antara apa? Ada pemisahnya maf'ul bih Ibrahim. Walaupun susunan asalnya fi'il, fa'il dan maf'ul. Susunan asalnya fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, jek. Tapi tidak apa, tidak harus, tidak mengharuskan fi'il langsung setelah fa'il setelah fi'ilnya, tidak mengharuskan. Terkadang ada penghalang, ada pemisah. Kemudian yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kalau fi'ilnya sulit dicari, maka gunakan maknanya apa atau siapa. Saya datang, datang ustaz, ja'al ustaz. Siapa yang datang? Ustaz. Jalasa Aliun, Ali duduk. Siapa yang duduk? Ali. Gelas itu pecah. Apa yang pecah? 11 ya. Inkasara tubuh misalnya. Ini dari segi maknanya, bila fa'il sudah dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kelima, bila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annath. Ini kalau fa'ilnya mu'annath, fi'ilnya harus diberi tanda mu'annath, yaitu A, bila fi'il maldi dengan tak mati. Tak ta'nith. Seperti salahat. Kalau fi'il maldi dengan tak ta'nith. Sakinah. Ini asal peletakannya sakinah sukun. Terkadang ada sebab sehingga dia diharokati. Asalnya disukun. Misalnya qalatim ra'atu fir'auna. Qalati ikasrah. Ditakhalus menjadi qaf sakinah. Asal peletakannya disukun. Bila fi'il mudhari' dengan ta di awal fi'ilnya. Seperti tasluhu. Ta'nits kalau fi'il mudhari dengan ta di awal fi'il. Tasluhu, tajlisu, taktubu, taqra'u dan seterusnya. Karena bila fa'ilnya musanna atau jama' maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ini kalau fa'ilnya dua jama'ah, jama' tiga atau lebih, fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Misalnya ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadani, ja'a Muhammaduna. Fi'ilnya tetap dengan bentuk mufrad. Ketujuh, bila fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, objek. Ini fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Di fi'il, maf'ul bih, kemudian fa'il. Walaupun urutan asalnya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yang terkadang boleh diakhirkan fi'il, fa'ilnya. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Ya tadi yang anda contohkan, wa'idibtala Ibrahima Rabbuhu. Ibrahim ini maf'ul bih, Rabbuhu sebagai fa'il. Fi'il maf'ul bih fa'il. Ini boleh. Dalam contohnya hadaral waladu. Hadaratil bintu. Hadaral waladan. Hadaratil bintan. Yadhabul awladu. Tadhabul banatu. Semuanya al-waladu, al-bintu, al-waladani, al-bintani, al-awladu, al-banatu. Semuanya adalah fa'il. Semuanya fa'il. Ketika fa'ilnya mu'annath, maka diberikan tanda mu'annath pada fi'ilnya. Jika fi'ilnya fi'il madhi, diberikan tanda mu'annathnya dengan ta' ta'nith, as-sakinah. Jika fi'ilnya fi'il mudhari, diberikan tanda dengan ta' di awalnya. Ta' di awal fi'il mudhari. Dan jika fa'ilnya musanna ataupun jama', fi'ilnya tetap dengan bentuk mufrad. Kecuali lughah ba kalunin baragis. Yang lebih masyur, yang lebih fasih. Dengan bentuk mufrad. Kenapa tetap dengan bentuk mufrad? Karena pada asalnya yang namanya dhamir, dhamir ghaib itu kembali ke sebelumnya. Yang namanya dhamir ghaib kembali ke sebelumnya. Nah, kalau menggunakan dhamir alif atau jama' tidak ada tempat kembali. Kembali sebelumnya itu enggak ada. Saya ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadani. Dipanjangkan. Ja'a Muhammadani. Ini alif ini dhamir kembali ke sebelumnya. Mana sebelumnya? Enggak ada sebelumnya. Atau ja'u Muhammaduna. Kalau jama'ah kembali ke sebelumnya. Maksudnya kembali ke mana? Sebelumnya enggak ada. Sehingga dia tetap dengan bentuk mufrad. Arab jika ada tempat kembalinya, misalnya Muhammadani ja'a, Muhammaduna ja'u. Tapi Muhammadin bukan sebagai fa'il, Muhammaduna bukan sebagai fa'il, dia sebagai mubtada. Fa'ilnya tadi alif itsnain kembali ke Muhammadani, al jama'ah kembali ke Muhammaduna. Sa'alan nabiyya rajulun. Ada seorang yang laki-laki bertanya kepada nabi. Sa'alan nabiyya rajulun. Di sini fa'ilnya diakhirkan. Fa'ilnya setelah maf'ul bih. An-nabiyya maf'ul bih rajulun sebagai fa'il. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah sebagai maf'ul bih. Al-ulama sebagai apa? Fa'il. Sa'alani dhata yaumin rajulun. Sa'alani dhata yaumin rajulun. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya pada yang mutakallimnya sebagai fa'il. Sebagai akhwan maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Rajulun sebagai fa'il. Diselangi di perantara apa? Dhata yaumin. Dorof zaman. La yadkhulul jannata illa al-mu'minun. La yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Jannata maf'ul bih al-mu'minun sebagai fa'il. Antara fi'il dengan fa'ilnya diperantarai, dipisah dengan apa? Maf'ul bih dan illa. Jannata. Atau ada juga yang mengirob jannah sebagai apa? Isim lah. Ada mengirob juga mansub bin naz'in khafid. Mansub bin naz'in khafid. Dengan membuang huruf khafad, huruf jirnya. Asalnya fil jannati. Dakhaltul masjidah. Saya dakhaltu fil masjidi. Dibuang huruf jirnya, dia menjadi mansub. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Juga antara fi'il dengan fa'ilnya diperantarai dengan maf'ul bih. Objek. Qad ja'akum rasuluna. Qad ja'akum rasuluna. Kum sebagai maf'ul bih. Rasuluna sebagai fa'il. Antara fi'il dengan fa'ilnya diperantarai, dipisah dengan maf'ul bih. Ini diantara hukum-hukum penentuan berkaitan dengan fa'il. Ini fa'il harus selalu marfu'. Fa'il harus selalu dahulu yang fi'il ma'lum. Fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Terkadang terselang, dipisah dengan kalimat lain. Jika fa'ilnya sudah dicari, maka apa? Gunakan kata siapa atau apa. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga diberikan tanda ta'nits. Jika fi'il ma'di dengan ta', ta'nits sakinah. Jika fi'il mudhari dengan ta' di awalnya. Bila fa'ilnya musan atau jama', fi'ilnya tetap dengan bentuk mufrad. Nah, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Sampai di sini ada yang belum jelas? Tentang penggunaannya seperti apa? Anu tak ta'nits dengan pembagian yang ada di latar sana. Di situ alif ta'nits dengan alif mamdu dari situ. Sama juga contohnya apa? Kenapa bisa? Yang mana? Dibedakan ini tuh. Alif ta'nits yang mana? Yang maksurah dan mamdudah. Iya, di yang di latan syarif. Juga di masih dipakai di macam-macam ta'nits. Oh, yang di ghairu munsharif. Macam-macam ta'nits. Ya, dalam ghairu munsharif itu di antara illah menjadikan isim ghairu munsharif. Alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits maksurah. Nah, di sini untuk juga itu juga sebagai tanda kalau kalimat adalah mu'annas. Jika ada ta, alif ta'nits maksurah atau alif ta'nits mamdudah, itu juga menunjukkan kalimatnya ada kalimat mu'annas. Isim yang mu'annas. Kan isim ada dari segi mudzakkar atau mu'annas terbagi jadi dua. Isim yang namanya isim, dari segi apakah mudzakkar atau mu'annas terbagi jadi dua, mudzakkar dan mu'annas. Nah, di antara tanda mu'annas alif ta'nitsil maksurah, alif ta'nitsil mamdudah. Dan ini juga sebab menjadikan isim ghairu munsharif. Bisa dipahami? Ya, sebenarnya sih sugro ini juga ghairu munsharif. Dia juga mu'annath. Dia juga mu'annath, dia juga ghairu munsharif. Saudau juga ghairu munsharif, juga mu'annath. Yang namanya ghairu munsharif itu tidak selamanya mu'annath. Ada yang mudzakkar, ada yang mu'annath. Yang mu'annath juga tidak selamanya ghairu munsharif. Ini pembahasannya lain. Kalau ini pembahasan apakah mudzakkar atau mu'annath. Kalau itu pembahasan apakah munsharif atau ghairu munsharif. Ada yang lain? Kalau Pak Ibu misalnya harus jamak. Pada salib. Apakah filmnya ja'at seperti ja'at dalam muslim terus dimakan. Iya, ja'at muslimat. Ada beberapa keadaan mungkin di kitab yang di sini sebenarnya atau tidak kitab yang lebih tinggi yang tempat-tempat yang wajib ditanif fiilnya, ada yang wajib ada yang tidak wajib. Kayak tola'ah syamsu itu tidak wajib, bisa tola'ati syamsu, misalnya tola'ah syamsu. Syamsu kan mu'annath majazi kan, ketika menggunakan fiilnya bisa ditanif bisa juga tidak ditanif, bisa tola'ah syamsu bisa juga tola'ati syamsu. Nah, kapan wajib harus pakai tak, ta'nif, kapan tidak? Insya Allah pada kita lebih tinggi nanti. Akan nanti datang insya Allah. Sabar. Mungkin di Abang Mutamima atau di Jurumiyah. Tinggal sedih. Sudah ada lagi? Ya, bisa al-auladu bisa yadhhabul auladu sehingga tadhhabul auladu bisa masuk terjemah ke bahasa hanya tidak wajib, tidak wajib tadhhabu, tidak wajib bisa pakai mudzakkar yadhhabu. Sudah jelas berarti kau apa? Apa lagi? Jika bersama dengan tante mana sih yang bisa kolat sini-sini? Saya baka, baka fil madinya baka. Tapi ketika bersama dengan tak, maka hilang kan? Apakah sebuah fil yang mutal akhir atau khusus mutal akhir dengan alif? Kalau mutal akhir dengan ya atau wow tetap ada. Sarwa, sarwat, robia, robiat. Yang hilang apa yang alif karena ketemu dua suku. Enggak bisa kinai. Ada pun talak dengan waw atau ya, tetap ada. Sekali lagi. Sudah, nah tamrin. Sahih ma tara khata'an. Benarkan yang kamu lihat salahnya ada salah di sini. Antum benarkan ini wajibun mansub. Ya. Oh ada terjemahan juga ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya tambah ya PR-nya dua. Wajibul manzil nah dua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak dimarah. Nanti tidak nyambung kalau tersedia. Berarti ini yang analit yang diterjemahkan Ustaz. Di sini ada catatan kalau didahulukan fi'il kemudian fa'il. Apa ini? Di sini ada catatan Ustaz di dalam menerjemahkan didahulukan fi'il kemudian fa'il. Dalam menerjemahkan atau di sini dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab didahulukan kata fi'il kemudian fa'il. Jadi misalnya Muhammad datang. Dalam bahasa Arabnya ja'a Muhammad, jangan Muhammadin ja'a. Nah, maksudnya penempatan maf'ulun bi itu selamanya di akhir atau bisa antara tadi? Bisa. Hanya dikenal. asal urutannya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kadang, seandainya di boleh. Diantar enggak apa-apa, dibenarkan. Yang penting benar. Tapi asalnya asal urutannya ya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Karena di sini ada maf'ul ini dari bisa di tengah, yang penting benar sebenarnya. Gambar sekolah berkarya itu kadang-kadang. Dia sudah siap-siap. Asal nama, donasi banyak. Berlanjut begitu. Gak nyala bertanggungan. Kan tadi ada pembahasan di atas bahwa fa'il kadang diantarai Olbi atau yang lainnya. Tinggal dicari ya yang perintah untuk ke bahasa terjemahan bahasa Arab, cari di kamus atau di apa. Nah, usahakan punya kamus masing-masing. Kalau lo nggak bisa beli, kayak ada Android. Kamus Sunawir ada di HP. Kayaknya lebih lengkap yang di yang kamus ya. Ada yang di HP. Pasrobal Maryam. Laban. Salam.